Jalan masih panjang, terbentang di hadapan. Tak hanya sekedar dunia, lihatlah ke depan. Yang lalu biar berlalu, jadikan pemicu kalbu. Jalan hidup takkan pernah lurus, pasti ada salah. Pernah berhenti membuka jendela. Maaf untuk kita. Persahabatan kita takkan mau berpisah karena ini. Padamkan cinta, mari cukup jadi nomor nikmat. Aku ingin tetap sahabatnya. Tapi kecil kamarnya cukup jadi nomor nikmat. Karena aku ingin tetap kurang dari awal. Take 3, action. Coba terganti. Ya, jangan ngomong tuh. Enggak ngomong, enggak ada yang ngomong. Tapi udah sesudah. Aduh, yang seri banget. Aduh, yang seri banget.